Seringkali bertanya saat bahagia hadir, akankah ada akhir, akankah untuk selamanya. Seringkali bertanya, adilkah hidup ini? Kala sedih melanda, meruntuhkan rasa di jiwa. Tak mudah untuk dihati, tak mudah untuk dihadapi. Saat harus mengucap selamat tinggal, segala tentang cinta membuat hati terlena, membawa kedamaian, menyejukkan dunia. Segala tentang sesal membuat hati kecewa, membawa air mata, meruntuhkan rasa jiwa. Tak mudah untuk di hati, tak mudah